Babu, bab minas syirki, termasuk kesyirikan, an-nadru li ghairillahi, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar untuk selain Allah ini langsung disebut oleh penulis apa? Minas syirki, termasuk kesyirikan. Jadi bernazar untuk selain Allah adalah syirik. Apa itu nazar? Nazar biasanya kalau aku sakit aku bernazar untuk sedekah, misalnya itu namanya nazar. Dilafadzkan dengan nazar. Yang mirip dengan nazar itu sumpah demi Allah, kalau aku sembuh aku akan sedekah, misalnya kan? Itu namanya sumpah. Sumpah dengan nazar itu sama. Sumpah dengan nazar itu sama. Nah, bernazar untuk selain Allah adalah kesyirikan. Sebelum kita baca hadisnya, Anda ingin sebutkan bab-bab nazar secara apa? Secara ringkas dulu. Ya nanti kita tinggal baca saja. Nazar. Dan nampak ya, permosar. Nazar. Nazar ada dua. Untuk Allah. Nazar. Dan nampak ya, permosar. Nazar. Nazar ada dua. Untuk Allah. Untuk Allah. Yang kedua, untuk selain Allah. Nazar untuk Allah berarti ya dia bernazar itu memang untuk Allah gitu. Bukan untuk selain Allah. Kalau untuk selain Allah, misalnya untuk patung, untuk wali-wali, untuk jin, untuk malaikat, untuk Nabi Muhammad, itu untuk selain Allah. Nazar untuk Allah itu dibagi dua. Nazar taat itu dibagi tiga. Nazar taat, nazar maksiat, dan nazar sesuatu yang tidak dimiliki. Dibagi tiga. Satu, taat, ketaatan. Ketaatan. Yang kedua, maksiat. Maksiat. Yang ketiga, tidak dimiliki. Nazar ketaatan dibagi dua. Yang pertama namanya mutlak. Mutlak. Ini Anda pernah dulu sampaikan ketika bahas usul Selasah. Menantum dulu kajian. Anda masih ingat tempatnya? Masjidnya. Jajab. Masjid Al-Ikhlas. Ingat masih Anda tempatnya? Kalau antum dulu ikut kajian itu buka. Insyaallah mirip. Mutlak yang kedua muqayyad. Muqayyad. Mutlak, muqayyad, mutlak antum tahu talak, talak, tolako, lepas, talak itu lepas, mentalak artinya melepas, mutlak berarti nazar yang tidak diikat, itu lepas dia, kalau muqayyad terikat, ada yang namanya zikir mutlak, ada yang namanya zikir muqayyad. Zikir yang mutlak bagaimana? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu zikir mutlak. Baca Quran juga ini zikir mutlak. Kalau zikir muqayyad, kita masuk masjid, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Masuk WC, doa WC. Ketika kita dalam salat, setelah salat kita zikir, itu namanya zikir muqayyad. Muqayyad. Qayyad artinya terikat. Jelas ya. Nazar ada dua, nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak itu enggak dia ikatkan. Contohnya, aku bernazar ingin sholat duha. Aku bernazar ingin sholat duha. Saya tulis contohnya. Contoh, aku nazar, ingin sholat duha 4 rakaat. Kalau yang muqayyad contohnya, kalau usaha ini laris lancar, maka aku akan sedekah 2 juta misalnya kan. Mutlak, aku nazar ingin sholat duha 4 rakaat, enggak ada ikatan apapun, intinya dia ingin sholat aja. Kalau yang muqayyad, kalau usaha ini lancar, kalau usaha ini lancar, ini namanya qaid, pengikatnya. Kalau lancar harus dia tunaikan nazar. Tapi kalau enggak lancar, berarti nazar ini enggak tertunaikan. Jelas bedakan ya antara muqayyad dengan mutlak. Sholat pun ada sholat mutlak, ada sholat muqayyad. Sholat mutlak bebas antum 2 rakaat. Kalau sholat muqayyad, antum masuk masjid, tahiyatul masjid, Tuhan, sholat duha, itu muqayyad, terikat namanya. Jadi ibadah itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Nah, nazar ketaatan ini hukumnya apa? Atau kita satukan ya nanti. Kita satukan nanti sekaligus. Yang kedua adalah maksiat. Nah, ini penghapus nih. Jangan gitu penghapus. Yang kedua maksiat. Kalau saya Utsaimin itu memperinci, nah, maksiat itu ada 2. Maksiat yang makruh dan haram. Geser maksiat. Ini maksiatnya. Maksiat makruh, satu makruh, haram. Apa contohnya makruh? Makruh contohnya apa? Hah? Apa? Lagi dengeran. Makruh contohnya yang makruh. Amalan yang makruh. Hah? Hah? Iyalah contohnya, apa contohnya? Dia tidak haram, tapi dia dibenci, makruh. Hah? Hah? Makan bawang. Hah? Makan bawang apa ya hukumnya? Makruh ya, karena bau ya. Untuk apa dia makan bawang? Hah? Makan bawang sebelum sholat. Ya, terserah itu lah. Contoh, aku nazar makan bawang 1 pagi sholat dia makan bawang dulu. Kalau yang haram, aku nazar ingin main musik misalnya. Apa yang musik? Ada yang raguan tuh? Ramai sekarang musik ya kan? Benar-benar jelas ijma ulama hukum musik. Ini contoh makruh dan haram. Nah, kalau nazarnya ketaatan ini, baik yang mutlak ataupun muqayyad, maka yang mutlak ini, nazar mutlak, hukum hukum memulainya mustahab. Mustahab, mustahab itu disenangi dan wajib ditunaikan. Kalau yang ini, yang muqayyad, hukum memulainya makruh dan wajib ditunaikan. Sedangkan yang makruh ini memulainya makruh, memulainya haram, memulainya haram dan makruh ditunaikan, ditunaikan. Kalau yang haram, memulainya haram, memulainya haram dan haram ditunaikan. Aku bernazar ketika ingin pergi masjid makan bawang dulu. Nazar makruh seperti ini enggak boleh, kita haram hukumnya. Kalau sudah kita ucapkan, harus kita tunaikan atau enggak? Nah, di bawah, dan makruh menunaikannya. Menunaikannya makruh. Kalau kita tunaikan, makruh hukumnya, enggak sampai haram. Tapi mengucapkannya, ini terlarang. Tapi kalau nazarnya itu isinya haram, aku bernazar kalau lulus ingin main musik misalnya kan, lulus dia, nazarnya maksiat, memulai mengucapkannya hukumnya haram. Mengucapkannya, ketika dia mengucapkan itu hukumnya haram. Setelah dia ucapkan, kan nazarnya telah terjadi, apakah harus dia tunaikan atau enggak? Jawabannya tidak boleh dia tunaikan dan haram ditunaikan. Menunaikannya itu haram. Yang tadi, yang hadis terakhir tadi kan, fa innahu la wafa'a bi nadri fi maksiatillah, ya kan? Enggak boleh menunaikan nazar kalau untuk maksiat. Jadi kalau nazar itu untuk maksiat, enggak boleh kita tunaikan. Yang ketiga adalah tidak dimiliki, tidak, tidak dimiliki, dimiliki. Contoh tadi yang tertulis, barang orang lain tapi dia pengen nazar, enggak usah ditulis, sudah dapat. Maka, contohnya, aku teruslah nazar ingin menyedekahkan motor fulan. Dia nggak punya motor, tapi dia ibn nazar ingin menyedekahkan motor orang lain. Maka ini apa? Memulainya terlarang dan tidak boleh ditunaikan. Kalau dia bernazar tapi dia tidak punya barang itu, memulai mengucapkannya itu terlarang. Tapi kalau sudah terlanjur dia ucapkan, sudah terlanjur dia ucapkan, maka tidak boleh dia tunaikan. Itu barang orang, bukan barang dia. Nazar di ketaatan ini kan wajib ditunaikan, ya enggak? Seseorang kalau dia bernazar sudah dia tunaikan, dia bayar kafaroh enggak? Bayar kafaroh enggak dia? Enggak bayar kafaroh lagi kan, karena sudah dia tunaikan. Tapi kalau seseorang itu bernazar tidak dia tunaikan, wajib bayar kafaroh, kafaroh sumpah. Yang mana? Yang ini. Kalau nazarnya maksiat dan nazar yang tidak dimiliki, maka nazarnya tidak boleh dia tunaikan, tapi dia tebus dengan membayar kafaroh, kafaroh sumpah. Harus membayar kafaroh, kafaroh sumpah. Kemudian yang kedua adalah nazar untuk selain Allah. Misalnya nazar untuk wali, untuk jin, malaikat, nabi, rasul, dan lain-lain. Nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar seperti ini, nazar itu aku bernazar untuk wali bulan atau untuk malaikat atau untuk nabi. Maka nazar seperti ini hukumnya syirik besar. Nazar seperti ini hukumnya syirik besar. Ketika seseorang itu bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan syirik besar. Ini ringkasan dari nazar, nanti akan kita baca dalil-dalil disebutkan oleh penulis. Itu tadi pembagian nazar. Jadi nazar itu dibagi dua. Satu, nazar untuk Allah. Yang kedua, nazar untuk selain Allah. Yaitu nazar syirik besar. Nazar untuk Allah ada tiga. Nazar ketaatan. Yang kedua, nazar maksiat. Yang ketiga, nazar untuk barang yang tidak dia miliki. Tadi Anda sebutkan, seseorang yang nazar maksiat tadi kan, nazarnya itu telah sah dia nazarnya. Apakah harus dia tunaikan? Jawabannya tidak boleh dia tunaikan. Cuma dia harus mengganti, bayar kafarah. Kafarah sumpah. Kafarah sumpah disebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah ayat 89. Itu adalah kafarah sumpah. Al-Ma'idah ayat 89. Urutannya satu, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, membelikan pakaian 10 orang miskin. Yang ketiga, memerdekakan budak. Itu boleh milih. Barat ke ringan? Apa parahnya? Barat. Makanya terlarang kita bernazar, dilarang kita bernazar. Memulainya kita dilarang. Tapi kalau sudah kita ucapkan dan nazar itu ketaatan, wajib kita tunaikan. Kalau nazarnya maksiat, enggak boleh kita tunaikan. Berat kaparo nazar ini? Pertama, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Pakaian layak lah, baju sama celana gitu kan. Terus yang ketiga, atau memerdekakan budak. Ini tiga ini boleh milih. Kalau enggak mampu tiga-tiganya, baru alternatif yang keempat, puasa 3 hari berturut-turut. Ketika kita bernazar, enggak boleh langsung lompat nomor 4. Waktu bernazar dan ditunaikannya, langsung puasa 3 hari berturut-turut, enggak boleh langsung lompat ke situ. Mampu enggak beri makan 10 orang? Kalau mampu harus ditunaikan. Atau dia bisa milih beri pakaian 10 orang. Atau merdekakan budak. Kalau budak kan enggak ada zaman kita sekarang. Nah, kalau tiga-tiganya udah enggak mampu, baru turun yang keempat, puasa 3 hari berturut-turut. Puasa sehari, 2 hari bolong, ulang lagi dari awal. Nyaman enggak? Makanya kita dilarang bernazar. Akan ada dalilnya nanti. Langsung kita masuk kepada dalilnya. Tadi surat Al-Ma'idah ayat 89 itu baca sendiri nih. Dalil yang pertama, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, mereka menepati nazarnya. Wa yakhafuna yawman, dan takut kepada suatu hari. Kana syarruhu mustatira, yang mana azabnya itu merata di mana-mana. Perhatikan di sini, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar-nazarnya. Ayat ini adalah pujian, ya kan? Ayat sebelumnya bagaimana? Ayat sebelumnya gimana? Aina yasrubu biha ibadullahi, aina yasrubu biha ibadullahi fajjirunaha tafjira, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Ayat ini pujian untuk ahli surga. Pujian untuk ahli surga. Salah satu amalan mereka menunaikan nazar. Apabila mereka sudah mengucapkan saya bernazar, maka menunaikannya hukumnya wajib. Perhatikan ya, sisi pendalilannya di mana? Sisi pendalilannya Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Perhatikan ya, di sini Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Sesuatu yang dipuji oleh Allah pasti itu ibadah. Sesuatu yang dipuji oleh Allah pasti itu ibadah. Paham kan tuh? Di sini Allah memuji mereka. Semua yang Allah puji itu pasti ibadah. Nah, sekarang hubungannya dengan bab kita, nazar untuk selain Allah adalah syirik. Di mana hubungannya? Hubungannya begini. Antum pegang kaidahnya. Kata kuncinya. Kata kuncinya begini, semua yang termasuk ibadah, semua yang termasuk ibadah apabila dipalingkan untuk selain Allah, maka itu syirik. Itu kaidahnya. Semua yang termasuk dalam ibadah apabila dipalingkan untuk selain Allah, maka itu syirik. Itu kaidahnya. Dan ibadah ini luas. Ibadah luas, ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, luas ibadah, enggak bisa kita batasi. Intinya semua yang termasuk ibadah apabila dipalingkan untuk selain Allah, maka dia syirik. Nazar ibadah bukan? Nazar ibadah. Kenapa nazar ibadah dari ayat ini? Jawabannya, karena Allah memujinya. Paham gak antum? Semua yang dipuji oleh Allah adalah ibadah. Dalil yang lebih tegas lagi, surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 29. Surat Al-Hajj ayat 29 itu tambahkan di buku antum, itu enggak ada. Enggak ada surat Al-Hajj. Lebih tegas lagi, wal yufu nudurahum. Wal yufu nudurahum. Hendaklah mereka menunaikan. Itu perintah. Hendaklah mereka, yaitu wajib bagi mereka menunaikan nazar. Itu perintah. Nah, kaidahnya gini, semua yang diperintahkan adalah ibadah. Semua yang diperintahkan adalah ibadah. Allah enggak mungkin memerintahkan kecuali itu ibadah. Jelas antum? Di sini yang diperintahkan apa? Soal Al-Hajj ayat 9, wal yufu nuzurahum. Hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Perintah dari Allah kita menunaikan nazar. Kalau diperintahkan berarti itu ibadah. Jelas ya? Itu dalil yang pertama. Kesimpulannya, nazar adalah ibadah. Semua ibadah apabila dipalingkan untuk selain Allah, maka dia termasuk syirik. Itu nyambung dengan babnya. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 270, ada di buku di situ. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min khairin fa innallaha ya'lamu. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, apapun yang kalian nafkahkan, min nafaqatin. Nafaqatin itu isim nakirah. Yang pernah belajar bahasa Arab itu nakirah. Nakirah kalau ditambah min itu syiddatin nakirah, lebih nakirah lagi. Kecil apapun yang kalian nafkahkan, walaupun cuma satu tusuk gigi kalian nafkahkan, itu akan dihitung. Jelas ya? Apapun yang kalian nafkahkan, sekecil apapun, au nazartum min nadrin, atau yang kalian nazarkan dari sebuah nazar, fa innallaha ya'lamu, maka ketahuilah Allah itu tahu. Sisi pendalilannya mana? Begini sisi pendalilannya, untuk fokus sedikit, ngambil waktu sedikit ya. Sisi pendalilannya begini, fa innallaha ya'lamu, ketahuilah Allah itu mengetahuinya. Allah mengetahui sesuatu bukan cuma sekedar mengetahui, pasti akan dibalas. Pasti akan dibalas. Ketika Allah tahu, enggak mungkin Allah diamkan. Pasti akan dibalas. Ketika kalian berinfak dan kalian bernazar, Allah itu tahu, ya enggak? Ketika Allah tahu, pasti Allah balas. Apa yang Allah balas? nazar dan infak. Kalau dibalas berarti itu ibadah bukan? Nah, ibadah. Jadi sisi pendalilannya begini, Allah mengetahui berarti Allah membalas. Semua yang dibalas adalah ibadah. Jelas? Ibadah dipalingkan untuk selain Allah, maka dia jadi syirik. Surah Al-Baqarah 270 juga menegaskan kepada kita bahwasanya nazar ini ibadah. Apabila ibadah ini kita palingkan untuk selain Allah, maka dia jadi syirik. Itu kaidah besar di dalam masalah tauhid dan syirik. Ini sampai di sini pembahasan kita. Kita masih menyisakan satu dalil. Sebenarnya selesaikan gitu kan. Mantap ya, enggak putus-putus. Tapi dahlah. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menambah ketakwaan kita, dan bisa menambah pengetahuan kita tentang tauhid dan syirik dalam agama ini. Kita tutup dengan doa kepada kul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.